bilang pada Tuhanmu, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan mampu jalani semua. Jodoh takkan kemana, bilang pada Tuhanmu, boleh sesayangkan. Sayang konona, semoga kau percaya. Saya yakin Tuhan satu, kita yang berbeda. Saya sudah jelaskan tapi nona tutup mata. Berakhir sudah ide begini, saya kau pasrah. Sebanyak masalah datang silih berganti. Semoga kali ini lewat tipikan sub janji. Su paling sayang jadi amin sampai nanti. Sapu hati sumen tercari siapa lagi. Sapu hari su kena kau bahagia lagi. Dari pagi sampai pagi saya ingat kau lari. Saya pikiran namun juga mimpi. Jangan berani kau sudah sama-sama mati. Sesayangkan nona, semoga kita kan mampu jalani semua. Jodoh takkan kemana, bilang pada Tuhanmu. Boleh sesayangkan nona, semoga kita kan mampu jalani semua. Jodoh takkan kemana, sesayang. Mereka paksa, banyak yang melarang. Dari kawan sampai keluarga juga bilang, percuma bertahan kau jaga rusuk orang. Mending cari yang lain, percuma saat kau sayang. Namun hati tidak bisa tipu sayang rasa. Cari lain takut beda lagi bagaimana. Yang mengerti nona, mungkin yang lain tak bisa. Buka hati tak segampang itu, boleh kau coba. Saya yakin rencananya besar dia pertemukan. Ini soal hati yang mana juga dia ciptakan. Kenapa takut lanjut di persimpangan jalan. Bilang pada Tuhan, saya kau special number one. Sesayangkan nona, semoga kita kan.